السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة سيدنا جمعة يا مربهاجي يا رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak nikmat. Banyak nikmat kepada kaum muslimin. Sampai-sampai Allah juga memberikan nikmat kepada orang-orang kafir. Salah satu di antara nikmatnya adalah kita bisa berbicara. Kita bisa mendengar. Kita bisa melakukan berbagai macam amalan. Sungguh begitu iri orang yang bisu ingin berbicara. Dan orang yang tuli ingin mendengar. Dan orang yang buta ingin melihat. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruhnya nikmat yang harus disyukuri. Yang harus disyukuri oleh kaum muslimin. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kenikmatan yang begitu jelas adalah nikmat lisan. Dan nikmat mampu untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya untuk manusia. Agar mampu berzikir kepada Allah. Agar mampu menuturkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang jujur. Dan menghindarkan dari kedustaan-kedustaan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau diam. Perkataan yang baik adalah perkataan kebenaran. Perkataan yang baik adalah perkataan kejujuran. Dan jika engkau tidak mampu untuk melakukannya, maka diamlah. Jangan kau berbicara pada suatu perkara yang kau tidak tahu ilmunya. Dan jangan kau berbicara dengan suatu perkara yang di sana merupakan kebatilan dan kebidaahan. Akan tapi berbicara yang baik, berbicara yang hak, berbicara dengan kejujuran. Demikianlah sifat jujur begitu sulit bagi manusia yang tidak memiliki kebiasaan untuk melakukannya. Karena kejujuran demi Allah akan mengantarkan seseorang ke dalam jannah, sedangkan kedustaan akan mengantarkan seseorang ke dalam nar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisidq, wajib atas kalian untuk jujur. Alaikum bisidq, fa innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah, wa innar rajul la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wajib atas kalian berpegang dengan kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran membimbing ke dalam kebaikan, dan kebaikan membimbing menuju jannah. Dan sungguh seseorang tatkala terbiasa dengan kejujuran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan dirinya sebagai orang-orang yang jujur. Demikian pula sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Iyyakum wal kadzib." Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian al-kadzib, dusta. Fa innal kadzib yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar. Wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Hati-hatilah oleh kalian dengan kedustaan, karena sungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada keburukan, kejelekan. Dan sungguh kejelekan akan mengantarkan kepada nar, neraka. Dan seseorang terus-menerus dusta, terus-menerus dusta, waliyudzillah, sehingga ditetapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah seorang pendusta. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kedustaan dan menetapi kita dalam kejujuran. Sehingga jujurlah di setiap keadaanmu. Jujurlah di setiap keadaanmu. Ucapanmu, perbuatanmu, semua dalam keadaan jujur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq tsalatsah, idza haddatha kadzab. Tanda-tanda munafik 3. Jika dia berbicara maka dia berdusta. Idza wa'ada akhlaf. Jika dia berjanji maka dia menyelisihi. Idza tumina khan. Jika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyatakan bahwa hadis ini mencakup seluruh perbuatan dusta, baik dari ucapan ataupun perbuatan ataupun maksud dan tujuan. Maka yang pertama tadi tentang berbicara, maka dia berdusta dalam hal berbicara. Kemudian ketika dia berjanji, maka dia berdusta dalam perbuatannya. Maka ketika dia diberi amanah, maka dia berdusta ketika maksud dan tujuannya untuk mengingkari. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi dusta umum cakupannya, baik dia perbuatan maupun ucapan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghiasi dari segala macam perbuatan dengan kejujuran, dari segala macam ucapan dengan kejujuran, dan menjauhi dari segala kedustaan-kedustaan. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kembali tentang masalah kedustaan. Ketika kedustaan itu memang mampu menghancurkan tatanan masyarakat, ketika kedustaan itu mampu untuk mendzalimi orang lain, yaitu tatkala seseorang bersaksi dengan saksi palsu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Wahai para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian yang paling besar dosanya? Kata sahabat radhiyallahu anhum, qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melanjutkan sabdanya, al-isyraku billah wa uququl walidain, yaitu adalah berbuat syirik kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa kana muttaki'a, dan kemudian beliau duduk yang awalnya bersandar. Ada wa qawluz zur, ada wa qawluz zur. Hati-hati kalian dengan ucapan dusta, dengan saksi palsu, dengan persaksian yang palsu. Ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur. Beliau terus menerus mengulanginya hingga para sahabat pun berangan-angan seandainya beliau mau berhenti. Beliau mengulanginya menunjukkan bahwa ucapan dan saksi palsu serta persaksian palsu akan mendzalimi banyak orang. Waliyadu billah, semoga kita terlindung dari itu semua. Kaum muslimin rahimakumullah, ingatkah ketika kasus Ka'ab bin Malik beserta dua sahabatnya, Murarah ibn Rabi'ah dan Hilal ibn Umayyah, yang ketiganya tidak ikut serta, terlalaikan dengan perang Tabuk. Kemudian Ka'ab bin Malik pun menyesal dengan hal itu. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatang Madinah, sampai kembali dari Madinah, kemudian orang-orang pun berdatangan kepada beliau untuk meminta udzur. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kata beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku tahu la in haddatsuka al-yawma hadath kadhibin. Seandainya aku sampaikan alasan dusta kepadamu pada hari ini, na'am, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuat dirimu marah kepadaku. Walaupun ucapan dusta itu engkau ridhoi. Akan tapi seandainya aku sampaikan kejujuran, alasan yang jujur yang memang aku ada padanya, aku berharap semoga Allah memberikan balasan kepadaku." Lihatlah Ka'ab bin Malik. Begitu beliau radhiyallahu anhu tetap jujur walaupun akan diberikan hukuman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diberi hukuman dengan 50 malam untuk menjauhi istrinya, dan kemudian dapatlah kabar gembira untuk 3 orang sahabat ini dengan diturunkannya ayat, diterimanya taubat mereka. Kemudian apa dikatakan oleh Ka'ab bin Malik? "Ya Rasulullah, innama anjani Allahu bisidq. Ya Rasulullah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatku dengan sebab kejujuran." Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga hal ini menjadi panutan bagi kita untuk jujur di setiap keadaan. Untuk menghindarkan dari kedustaan. Jujur dimanapun kita berada, baik di masa sempit maupun masa luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari segala macam musibah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Dan yang paling besar, kedustaan yang paling besar adalah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a 'ala al-Islam wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin." Dan sungguh, dan barang siapa, dan siapakah yang lebih besar lagi kezalimannya daripada orang yang telah membuat kedustaan kepada Allah, sedangkan dia disuruh untuk masuk Islam, dan Allah tidak akan memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan termasuk di antaranya dari kezaliman yang terbesar adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun." Dan hanyalah Rabbmu mengharamkan fawahish, perbuatan keji yang tampak maupun tidak tampak, dan perbuatan dosa serta perbuatan zalim tanpa alasan, dan berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa antaquru 'ala Allahi ma la ta'lamun." Engkau berbicara, kalian berbicara kepada Allah atau tentang Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalian tidak ketahui. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, berbicaralah ketika kalian paham tentang apa yang kalian maksudkan tentang Allah Subhanahu wa taala, akan tapi diamlah. Dan diam itu adalah suatu keselamatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Maka ucapkanlah yang baik atau diam. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan dengan kejujuran akan mendapatkan barokah dengan muamalah antara sesama manusia. Bahkan dengan kedustaan akan hilangkannya barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyan bil khiyar." Antara jual, penjual dan pembeli memiliki khiyar. Ida sadaqa wa bayyana. Jika keduanya jujur dan saling menerangkan aib yang ada pada barangnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka niscaya akan diberkahi jual beli keduanya. Wa idza kadzaba wa kazama, jika dia berdusta keduanya dan saling menyembunyikan aibnya, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka niscaya akan hancur barakah dari keduanya. Oleh karena itu kaum muslimin, dari sini kita bisa lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan kejujuran dalam muamalah, dan niscaya akan diberkahi setiap muamalah kita bersama kaum muslimin. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasyana falaysa minna, barang siapa buat curang ataupun menipu kami, bukanlah termasuk dari golongan kami. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kedustaan ketika telah berlanjut terus dan terbiasa akan kedustaan tersebut, sehingga hati pun akan mati, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab bagi sang pendusta, yaitu adalah dia akan disobek dari ujung bibirnya karena dia membawa kedustaan hingga ufuk, hingga penjuru dunia, hingga di yaumil qiyamah nanti, sampai kepada yaumil qiyamah akan ditetapkan sebagai seorang pendusta. Waliyadu billah, kaum muslimin rahimakumullah, dengan adab seperti ini, apakah seorang masih mau berdusta? Dengan adab seperti ini, apakah tidakkah dia mau untuk jujur? Maka jujurlah kaum muslimin rahimakumullah dengan setiap ucapan dan tindakan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah atasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan sabdanya, ana za'imun bi baiti fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku menjamin dengan sebuah rumah barang siapa atau bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin dengan sebuah rumah di tengah jannah barang siapa atau bagi orang yang dia mau jujur atau menghindari kedustaan, wa in kana maziha, walaupun dia sekedar bergurau. Dan aku berjamin bi baitin fi a'la'il jannah idza hasuna khuluquh, dan aku beri sebuah rumah dengan jaminan sebuah rumah bagi orang yang baik akhlaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, dan sudah diketahui bagi setiap orang yang memiliki kejujuran maka dia akan tenang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tuma'ninah, kejujuran itu membuat tenang, wal kadhib ribah, sedangkan kedustaan akan membuat gelisah, susah, tidak tenang, tidak tentram. Semoga kaum muslimin rahimakumullah kita memperhatikan hal ini, dan sungguhnya setiap ucapan, pendengaran, penglihatan maupun apa yang terbetik dalam hati, semua itu akan ditanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oleh karena itu, jagalah penglihatannya, jagalah perbuatannya, jagalah hatinya, dan jagalah lisannya untuk selalu senantiasa dihiasi dengan kejujuran dan dijauh dari kedustaan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.